Apa yang dimaksud dengan saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kita melakukan sesuatu ya, karena Allah Subhanahu wa taala. Kita senyum dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Kita undang dia makan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia datang kita jamu, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya makna saling mencintai karena Allah, bukan karena zat orang ini. Bukan karena zat orang ini. Saya bergaul dengan orang ini kenapa? Dia kebetulan kaya. Saya bergaul dengan dia. Bukan karena saya ingin mengambil hartanya. Tapi saya ingin membangun relasi dengan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin nasihati dia supaya harta yang dia miliki bisa digunakan untuk dakwah di jalan Allah, bisa untuk membangun masjid misalnya, untuk bisa membangun pondok misalnya, untuk kemaslahatan kepada masyarakat. Saya bangun relasi dengan orang kaya ini bukan karena saya ingin mengambil hartanya. Kalau saya bangun relasi karena hartanya, berarti bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ya, menyebutkan tentang makna mencintai karena Allah Subhanahu wa taala dengan menjelaskan tentang sebuah syair yang terkenal yang dibuat oleh atau dikatakan dilantunkan oleh seorang yang diberi gelar dengan Majnun Laila. Majnun Laila itu orang yang tergila-gila kepada si Laila. Ada seorang yang tergila-gila kepada si Laila. Maka dia bersyair, dia berlantun syair, dia mengatakan Amurru ala diyari diyaru Laila. Uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari. Wa ma hubbu diyari syagafna qalbi. Walakin hubbu man sakanu diyaru. Kata dia, aku melewati kampung, kampungnya si Laila. Ya mungkin Laila di Boyolali misalnya. Aku melewati kampung Boyolali, kampungnya siapa? Si Laila. Kampungnya si Jumintan misalnya. Intinya, dia melewati satu kampung, kampungnya Laila. Kemudian dia mengatakan apa? Uqabbilu dhal jidari wa dhal jidari. Maka saya pun mencium tembok-tembok bangunan yang ada di kampung tersebut. Wa ma hubbu diyari syaghafna qalbi. Saya mencium tembok-tembok tersebut. Bukan karena saya cinta kepada tembok-tembok ini. Walakin hubbu man sakana diyar, tetapi karena saya cinta orang yang tinggal di balik tembok ini. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai. Maksud hati mencium Laila apa daya bibir ketatap tembok. Intinya dia mencintai, dia melakukan bentuk seperti itu, mencium-cium tembok-tembok. Kenapa? Bukan karena temboknya, tetapi karena apa? Si Lailanya. Itulah maknanya mencintai karena. Mencintai karena. Artinya apa? Kalau kita mencintai seorang, kita berbuat baik kepada dia. Kita senyum sama dia, kita bantu dia. Bukan karena sesuatu yang kita harapkan dari dia berupa perkara dunia. Ada hubungan dunia, ada hubungan dunia. Tapi sekarang saya sedang menjalin hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tahu dengan apa yang jalinan yang kita inginkan tersebut. Apakah karena Allah ataukah karena tendensi dunia. Meskipun kita bisa menampakkan, kita seakan-akan mencintai dia karena Allah. Tetapi kalau ternyata dalam hati kita ada udang di balik batu, maka Allah tidak akan berikan pahala kepada kita. Kenapa? Karena relasi yang kita buat bukan karena Allah tapi karena perkara dunia. Barang siapa yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan kepada dia manisnya iman. Allah akan berikan dia manisnya iman. Ini diantara keutamaan mencintai karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Tiga perkara yang jika terdapat dalam hati seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Di antara tiga perkara tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa alla yuhibbal mar'a wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan dia tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan merasakan manisnya iman. Tatkala saya katakan dia merasakan manisnya iman, maksudnya apa? Ibadahnya lebih khusyuk, salatnya lebih khusyuk, baca Quran lebih khusyuk, mudah dia untuk meneteskan air mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya iman. Allah memberikan manisnya iman dalam hatinya. Kenapa? Dia berkorban karena Allah Subhanahu wa taala. Dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tahu dia membantu saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tidak Allah akan berikan manis iman dalam hatinya? Allah akan berikan. Dan ini akan berpengaruh dalam ibadah dia. Berpengaruh, dia akan lebih semangat sholat malam. Kenapa? Dia merasakan manisnya iman. Dia merasakan kelezatan tatkala dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia telah berkorban kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang menyebutkan, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman." Atau kama qala Nabi SAW. Barang siapa yang mencintai karena Allah, barang siapa yang membenci karena Allah, barang siapa yang memberi karena Allah dan barang siapa yang mencegah karena Allah, maka telah sempurna keimanannya. Semua dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia mengharapkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya ulangi perkataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah Subhanahu wa taala, "Laisa sya'na an tuhib, wa innama sya'na an tuhab." Bukan perkaranya engkau mencintai Allah, tapi perkaranya apakah kau juga dicintai oleh Allah Ini jadi pertanyaan, ini jadi PR kita bersama. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.